lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memeliharakan kita dari segala bentuk kejahatan sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya dengan sebaik mungkin dalam kehidupan ini. Para pendengar rahimakumullah, pada hari yang berbahagia ini kita bersama akan mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surah Ali Imran ayat 135. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka mengingat Allah, lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah, dan mereka tidak terus-menerus perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini merupakan lanjutan daripada ciri-ciri orang muttaqin yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat 134 yang telah kita kaji pada hari yang lalu. Para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat ini kemudian Allah menyebutkan beberapa ciri yang lain daripada orang yang apabila dia melakukan dosa, melakukan kekejian, melakukan kesalahan, melakukan kezaliman, maka dia segera zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan tidak melanjutkan atau tidak berkelanjutan di dalam maksiatnya. Nah, Syekh Mutawalli Syahrawi mengatakan bahwa muncul semacam pendapat atau pandangan bahwa para sahabat yang terlibat dalam perang Uhud, yang mereka bertugas di Jabar Rumat sebagai kelompok pemanah dan turun dari Bukit Uhud, dari Bukit Jabar Rumat itu tadi, ini adalah orang-orang kafir yang telah ingkar kepada perintah Allah dan Rasulnya. Karena orang yang ingkar kepada perintah Rasul berarti dia telah ingkar kepada perintah Allah. Maka ayat ini adalah sebagai jawabannya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memaafkan mereka dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Benar, dosa yang mereka lakukan dari kelompok pemanah itu adalah dosa yang tidak kecil, dosa yang besar. Tetapi bukan berarti dosa besar itu apabila dibaringi dengan istighfar, dengan ingat kepada Allah dan kembali bertaubat kepada Allah, bukan berarti dia tidak diampuni oleh Allah. Allah akan mengampuninya. Oleh karena itu, di dalam ayat ini Allah mengawalinya dengan dan orang-orang yang apabila melakukan kekejian. Kata-kata fahisyah atau kekejian yang sangat tercela ini juga selalu dikaitkan dengan perbuatan zina. Dan di dalam ayat yang lain, la taqrabuz zina innaha kanat fahisyatan wa sa'a sabila, janganlah kamu mendekati zina karena zina itu adalah suatu perbuatan yang sangat tercela, sangat keji dan tercela. Dan begitu juga orang-orang yang menyiksa atau menganiaya dirinya sendiri, Di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa orang yang menzalimi dirinya itu termasuk adalah orang-orang yang berbuat syirik. Karena kesyirikan itu, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, adalah membebani diri dengan menyembah selain daripada Allah, dan itu tidak akan mampu dilakukan oleh manusia. Karena logika ketuhanan itu berbeda dengan logika manusia itu sendiri. Maka orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dia melakukan kesalahan, maka dia segera ingat kepada Allah. Hatinya bergetar apabila disebutkan nama Allah, jiwanya bergetar, hatinya merasa takut, dan segera dia rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada semacam keyakinan di dalam dirinya bahwa dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa yang terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba adalah orang yang tidak yakin kalau dia sudah bertaubat Allah mengampuni dosa-dosanya. Dia tidak yakin kalau dosanya sudah diampuni Allah, padahal dia sudah juga bertaubat. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak berkelanjutan dalam berbuat maksiat. Hari ini bertaubat, kemudian besok berbuat maksiat lagi. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi pada ayat ini, tepatnya pada halaman 563 daripada jilid 2, orang yang bertaubat dari perbuatan kemaksiatan dan kemudian melakukannya lagi, bertaubat lagi dan melakukannya lagi, maka ini merupakan suatu penghinaan terhadap Allah. Seakan-akan Allah itu buta dan seakan-akan Allah tidak mengetahui apa yang ia lakukan. Maka ini perlu kita tegaskan dalam kesempatan ini, bahwa bertaubatlah dengan taubat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada dan di dalam diri kita. Para pendengar rahimakumullah, kita akan mendengarkan pensyarahan dari para asatiz yang juga hadir di studio tentang ayat ini yang akan memberikan kontribusi yang bermanfaat. Tafadhal Ustaz Zainal. Iya, terima kasih Ustaz Perdana, Ustaz Ardiansah. Ini menarik sekali ayat 135 ini. Walaupun kalau direnunginya ini agak serem-serem sedikit, tapi begitulah Al-Qur'an, walaupun itu nampaknya masyarakat belum bisa menerima, tetapi Allah sendiri sebagai sumber penerima taubat itu telah merespon secara positif atas kesalahan apapun yang dilakukan oleh umatnya. Jadi di sini disebutkan seperti bagaimana ditafsirkan oleh Ustaz Ardiansah tadinya, yang kita ulangi sekali lagi, wallazina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lizunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, di antara salah satunya di sini, walaupun dia telah berzina, au zalamu anfusahum, menurut tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi adalah walaupun dia telah bersaksi palsu, walau kata Ustaz Ardiansah di sini adalah walaupun dia telah melakukan kemusyrikan. Jadi ada dua dosa besar di sini, yaitu berzina dan mensyirikkan Allah, kemudian ingat kepada Allah dan memohon ampun, maka Allah pun mengampuni dosanya dengan catatan walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak mengulangi perbuatan itu. Ini merupakan suatu pembelajaran, karena rupanya permasalahan zina ini permasalahan yang merebak di tengah masyarakat. Pernah sampai ada polling bahwa 3 dari 2 laki-laki di ibu kota itu telah melakukan hubungan zina tadi ini, dan ini merupakan suatu harapan yang besar bagi mereka yang telah larut dalam dunia itu, stop dan bertobatlah kepada Allah. Pintu tobat masih terbuka. Begitu juga mungkin orang yang melakukan sumpah palsu, stop dan bertobatlah kepada Allah dan bukalah lembaran baru. Ini merupakan turhamun, kamu akan mendapatkan kasih, kamu akan mendapatkan sayang, dan ini melebihi dunia beserta isinya. Karena apa? Ketika kita masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan suatu wujud yang sangat besar harganya. Karena terkadang apa? Boleh jadi kita tidak diterima di masyarakat, tapi begitu Allah masih menerima kita, inilah yang diajarkan kepada kita, maka mulailah hidup ini dengan suatu hal yang positif dari sisa-sisa umur yang masih kita miliki. Ya, saya teringat dengan sebuah mungkin kata-kata bijak atau kata-kata hikmah, di mana kata-kata itu mengatakan la tanzuru ila sigharil ma'siyah walakin anzuru ila 'izami man 'asaita, janganlah kamu pernah mengecilkan arti suatu kemaksiatan, tetapi lihatlah betapa besarnya dan agungnya zat yang kau maksiati. Ini mungkin bagaimana Ustaz Perdana menyikapi fenomena yang tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Zainal apabila dikaitkan dengan ini tadi, Ustaz? Iya, sebelum sampai kepada apa yang ditanyakan Ustaz Adi tadi, saya sedikit ingin menambahkan tentang fahisyah dan zalim ini, bahwa Syekh Mutawalli Sya'rawi membedakan di sini antara fahisyah dengan zalim. Fahisyah itu adalah merupakan suatu dosa yang besar, seperti zina tadi, seperti yang sudah disampaikan. Sedangkan kezaliman itu adalah dosa-dosa yang kecil. Akan tetapi, tidak hanya di situ saja perbedaannya. Syekh Mutawalli Sya'rawi juga menambahkan bahwa kalau fahisyah itu dosa besar, penggunaan redaksi fahisyah itu biasanya diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan dengan, akan tetapi dia menikmati manfaat dari kejahatan yang dilakukannya. Sedangkan kalau zalim, itu biasanya orang yang melakukan dosa atau kejahatan, akan tetapi tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari perilaku dosanya itu. Katakanlah seperti orang yang bersaksi palsu, dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari kesaksian palsunya itu. Yang diuntungkannya adalah orang yang disaksikannya itu. Ya, jadi itu perbedaannya. Kemudian dari hadis yang disampaikan oleh Ustadz Adiansah tadi, itu hampir sama maknanya dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa sebenarnya dosa itu jangan dilihat besar kecilnya. Kenapa? Karena memang dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar, sedangkan dosa besar itu tetap akan menjadi besar dan akan semakin besar kalau tetap dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr." Tidak ada dosa besar yang dilakukan apabila diiringi dengan istighfar. Sedangkan wala saghirata, dan tidak ada suatu dosa yang dianggap kecil, ma'al israr, kalau ternyata dosa itu terus-menerus dilakukan secara kontinu. Ibarat pepatah yang mengatakan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, walaupun sedikit dosa itu, kalau terus dilakukan, lama-kelamaan akan menjadi suatu dosa yang sangat besar. Oleh karena itu, sama seperti yang dikata, sebagaimana pendapat para ahli tasawuf, Imam Hasan Al-Basri kalau saya tidak salah, bahwa beliau mengatakan jangan pandang suatu dosa itu dengan hakikat dosa itu, akan tetapi yang membahayakan dari suatu dosa, apakah besar atau kecil, ekor dosa itu yang berbahaya. Maksudnya adalah bahwa ketika dosa itu selesai dilakukan, ekornya itu akan menjalar kemana-mana. Sama seperti kalau ular, kalau kepalanya sudah hancur, luka, tapi ekornya masih hidup, itu bisa menyembuhkan kepala ular ini. Sama seperti dosa, kalaupun berhenti kita melaksanakannya, akan tetapi ekornya itu akan memaksa kita untuk melakukan dosa itu kembali atau melakukan dosa-dosa lain yang sama seperti itu. Oleh karena itu, hati-hati dengan dosa ini, tidak pandang apakah dosa besar atau kecil. Yang jelas, kalau seseorang melakukannya, maka dia sudah melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri dan sudah mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya teringat Ustaz Perdana dengan kisah yang saya tidak tahu apakah kisah ini memang ada atau dia adalah bagian daripada Israiliyat, tentang kisah Basisah. Seorang yang sudah beribadah kurang lebih 70 tahun daripada hidupnya dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian datanglah setan kepadanya berbentuk seperti Tuan Syekh berjubah begitu, dan setan ini tadi mencoba mengganggu dan menggoda Basisah yang dalam beribadah ini tadi. Dia menyuruh Basisah di awalnya untuk meminum minuman arak, kemudian dia tidak mau, dan dia suruh berzina juga dia tak mau. Banyak hal yang sudah dikatakanlah ditawarkan oleh setan yang dalam berbentuk Tuan Syekh ini, tapi dia tidak mau melaksanakannya, sehingga entah bagaimana pada suatu hari ketika ada kekhilafan di dalam diri Basisah ini tadi, kemudian setan itu mencampur semacam minuman keras ke dalam minuman Basisah itu tadi, sehingga dia melakukan suatu dosa, yaitu meminum minuman arak itu tadi, dan dengan meminuman arak itu tadi kemudian dia menzinai perempuan itu, dan setelah menzinai dia takut ketahuan dan akhirnya dia membunuh dan setelah membunuh itu dia menguburkannya, dan terjadilah apa yang terjadi di dalam kisah itu. Dan akhirnya kabarnya Basisoh itu meninggal dalam kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Yang kita lihat dari kisah ini bahwa ternyata seorang abid sendiri pun yang dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas dari segala bentuk ancaman godaan setan, begitu. Tidak terlepas bukan berarti kalau dia sudah menjadi seorang yang berilmu tinggi, kemudian sudah senantiasa beribadah, malah dia akan terpelihara dari segala bentuk godaan setan. Kalau kita lihat dari kisah itu tadi, ternyata tidak begitu. Malahan semakin tinggi keimanan seseorang itu, mungkin dapat dikatakan semakin berat pula ininya, cobaan dia. Seperti pepatah yang selalu mengatakan, semakin tinggi pohon itu maka akan semakin kencang angin yang meniupnya. Mungkin Ustaz Zainal ingin menambahkan. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansa. Jadi ayat 135 ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa yang kita idam-idamkan di akhir hayat kita ini adalah husnul khotimah. Oh, iya. Karena betapa banyak manusia bejat itu tadi, orang yang berzina, sumpah palsu, atau kemaksiatan apapun yang dilakukannya, pembunuh, pencuri, akhirnya bertobat dan menjadi orang yang bertakwa. Husnul khotimah dia. Inilah 135 ini menyatakan, bukan berarti ketika Anda sudah melakukan dosa besar, Anda tidak bisa menjadi orang yang bertakwa. Pintu tobat masih terbuka, dan derajat yang tinggi masih ada kesempatan untuk Anda raih. Karena disebutkan ayat sebelumnya, ayat 133, Uiddat lil muttaqin, 134 adalah penjabaran dari orang yang muttaqin tadi, 135 ini juga pun menjadi penjabaran orang muttaqin. Jadi ketika kita telah melakukan dosa besar, stop, lakukan perbaikan, tingkatkan kebaikan, Anda berhak mendapatkan nilai takwa. Dan yang sudah merasa baik, jangan pernah mencoba untuk melakukan satu maksiat walaupun kecil, seperti kata Ustaz Ardiansyah tadi, jangan sampai kita menjadi sosok-sosok basisoh yang seterusnya, yang menjadi su'ul khotimah, suatu hal yang sangat tidak diinginkan dalam hidup ini. Ini tambahan dari saya. Iya, sedikit ini menarik tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Zainal. Jangan artinya orang-orang yang bersalah sekalipun, pada saat dia beristighfar kepada Allah, dia akan punya kesempatan untuk husnul khatimah. Akan tetapi jangan pula sampai kita berpikiran buat dosa dulu, nanti baru tobat istighfar, ya. Karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita, ya. Ada satu hal, ya, sedikit Ustaz Hadi, ada satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan zakarullah. Kenapa? Karena pada saat seseorang melakukan dosa, itu artinya dia sudah tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah adalah hal yang harus kita wanti-wanti, jangan coba-coba untuk melakukan kejahatan, karena pada saat melakukan kejahatan atau dosa, kita sudah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Syekh Mutawalli Sya'rawi di akhir ayat ini mengatakan, dalam ayat ini ditemukan bagaimana Allah telah mengajarkan kepada kita apa yang dimaksud dengan dosa, apa itu sanksi, dan ditemukan pula bagaimana cara terbaik untuk beristighfar. Alangkah indahnya Islam itu. Jadi subhanallah, ini adalah Islam yang sebenarnya, dan inilah yang kita harapkan terjadi di tengah-tengah masyarakat Islam saat sekarang ini. Para pendengar rahimakumullah, rasanya waktu memang tidak memadai bagi kita untuk membahas tentang ayat ini, tapi semoga kita masing-masing dapat mengambil kesimpulan terhadap ayat ini, dan marilah kita terus melakukan pembelajaran terhadap diri kita melalui firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang tiada pernah henti dan habis-habisnya memberikan kita faedah dan manfaat dalam kehidupan ini. Saya Ardiansah, bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Perdana dari tim terjemah Safira Al-Azhar Mesir Medan. Ikutilah terus